Wes nasibe kutu koyo ngene, duwe bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng ngomongan iseng, kutu tak trimo bojoku pancen kalah. Seneng gawe.